Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi Sabtu 15 Juni 2024 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh bersama laporan Jamaluddin. Sudarlun, pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam Aceh selaku penyelenggara peringatan Hari-Hari Besar Islam Aceh atau PHBI dan unit pelaksana teknis daerah pengelola Masjid Raya Baitur Rahman menetapkan sholat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah dilaksanakan di lapangan Belang Padang, Banda Aceh pada Senin 17 Juni 2024. Hal itu sesuai hasil sidang isbat yang dilaksanakan Kementerian Agama RI yang menetapkan Idul Adha tahun ini jatuh pada hari Senin. Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri UIN Sumatera Utara Profesor Dr. H. Muzakir MA akan bertindak sebagai khatib. Guru Besar Bidang Ilmu Tasawuf Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumut yang juga putra kelahiran Loksmawe ini akan menyampaikan khutbah dengan judul Hakikat Ibadah Haji dan Kurban dalam Membangun Ketakwaan dan Rasa Kemanusiaan. Untuk memeriahkan Hari Raya Idul Adha tahun ini, PHBI Aceh juga menggelar pawai takbir keliling yang mengambil lokasi start dan finish di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Pawai takbir diikuti 25 grup terdiri atas mobil hias dan pejalan kaki. Rutenya sama dengan pawai takbir saat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sudarlun, pawai obor dan mobil hias ikut meramaikan takbiran keliling di Nagan Raya pada malam Lebaran Idul Adha atau Minggu malam. Start dan finish di Masjid Agung A'la atau Masjid Gio akan dilepas PJ Bupati Fitriani Farhas bersama Forkopimda. Adapun rute takbir keliling diawali Masjid Gio ke ujung Fatihah, Simpang Put Kuala hingga Simpang Langka. Kembali ke Simpang Put hingga ke Jeram serta memutar kembali ke Masjid Gio. Kemarin PJ Bupati Fitriani Farhas memimpin rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan takbiran keliling dan menyemarakkan Lebaran Idul Adha. Pemkab juga telah menyurati kecamatan yakni Sukamakmu, Kuala, Kuala Pesisir, Senagan, dan Senagan Timur untuk meramaikan takbiran di masjid. Sudarlun, Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap pria berinisial FA 50 tahun warga Lam Hasan, Kecamatan Pekan Banda Aceh Besar karena menganiaya istrinya berinisial SR 44 tahun hingga meninggal dunia. Korban yang mengalami luka parah meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSU Zainul Abidin. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadila Aditya Pratama mengatakan penganiayaan berat terjadi saat korban SR sedang berada di toko menjahit di Kampung Payating, Kecamatan Pekan Banda Aceh Besar Selasa lalu. Saat kejadian salah seorang warga melihat peristiwa itu dan melaporkannya ke Polsek Pekan Banda. Namun setibanya polisi di TKP korban sudah berdarah dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Aceh. Korban saat itu dalam kondisi mata sebelah kiri pecah dan berdarah akibat dipukul dengan kepalan tangan pelaku. Bibir pecah, gigi retak, serta mendapat sayatan pisau di bagian leher bawah. Karena lukanya cukup parah, akhirnya korban dirujuk ke RSU Zainul Abidin Banda Aceh untuk mendapatkan tindakan medis lebih lanjut. Korban akhirnya meninggal setelah sehari dirawat di RSUD ZA. Setelah kejadian ini, polisi menghubungi dan membujuk pelaku untuk menyerahkan diri. Pelaku akhirnya dijemput personil Polsek Pekan Banda dan diserahkan ke Satreskrim Polresta Banda Aceh. Sudarlun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Kabupaten Aceh Timur memvonis 6 terdakwa penyeludupan narkoba jenis sabu dengan hukuman mati dalam 2 perkara terpisah. Vonis hukuman mati dibacakan Majelis Hakim diketuai Asra Saputra didampingi Zaki Anwar dan Tri Purnama masing-masing sebagai hakim anggota pada persidangan di Pengadilan IDI Aceh Timur kemarin. Adapun para terdakwa yang dihukum mati terdiri perkara pertama yakni terkait penyeludupan 74 kg sabu terdiri dari Muhajir 37 tahun, Adian 48 tahun, M. Samin 29 tahun, dan Nurdin Junet. Serta perkara kedua dengan barang bukti narkoba jenis sabu 30 kg dengan dua terdakwa yakni Rusli dan Fahrul Razi. Putusan Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Ricky Rosiwa dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 JU pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 2009 tentang narkotika. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedalun kita beralih ke informasi nasional. Petugas penyelenggara haji atau PPIH Arab Saudi yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasional Armuzna mulai mendorong para jamaah dari hotel menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Pergerakan jamaah mulai pagi waktu Arab Saudi menggunakan bus. Wartawan Serambi Indonesia Khalidin Umar Barat selaku petugas Media Center Haji 2024 dari Arab Saudi melaporkan petugas PPIH yang telah bergeser sehari sebelumnya bersiap menyambut jamaah di Arafah. Kepala Satgas Arafah Ali Mahzumi mengatakan timnya telah menyiapkan seluruh petugas. Ali Mahzumi berharap nanti saat pelaksanaan wukuf di Arafah semuanya berjalan baik dan lancar. Sudarilun militer Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah menghancurkan kapal patroli dan drone tempur milik kelompok Houthi yang mengudara di atas Laut Merah. Ini menjadi upaya terbaru untuk melemahkan kemampuan kelompok yang didukung Iran itu dalam menyerang kapal-kapal di jalur pelayaran internasional. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, dalam pernyataannya menyebut pasukannya telah menghancurkan dua kapal patroli Houthi, kemudian satu kapal permukaan yang tidak berawak dan satu drone milik Houthi yang mengudara di atas Laut Merah. Militer Amerika juga mengatakan bahwa pasukannya telah menghancurkan sebuah sensor pertahanan udara di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi. Rentetan serangan Amerika terhadap target-target Houthi itu merupakan bagian dari operasi militer bersama sekutunya Inggris untuk melemahkan kemampuan kelompok itu dalam melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di jalur pelayaran internasional di Laut Merah dan sekitarnya. Laporan terpisah CENTCOM menyebut serangan Houthi terhadap kapal Verbena yang berbendera Palau itu memicu kebakaran dan membuat satu awak kapal terluka parah. CENTCOM melaporkan bahwa Houthi meluncurkan dua rudal balistik anti kapal dari wilayah Yaman ke arah Laut Merah yang menghantam kapal kargo tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Sabtu 15 Juni 2024. Informasi pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.